kantor disumpah pocong. Pak KPK, ada orang korupsi. Tangkap dong, tangkap dong, tangkap. Prit, prit, prit, prit. Jangan pandang bulu, korupsi harus dibasmi. Rajalela, tikus, tikus harus diberantas, berantas, tangkap, tangkap. Pak KPK, ada orang korupsi. Itu loh, tangkap dong, tangkap dong. Di siang bolong, biar semua nonton. Koruptor disumpah pocong. Pak KPK, ada orang korupsi. Tangkap dong, tangkap dong, tangkap. Bikin saja sinetron. Koruptor di siang bolong, biar semua nonton.